إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين ثم أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang berjudul Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As'adi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lalu, pada pertemuan yang terakhir, kita sedang membaca sebuah bab, yaitu bab yang berjudul Babu Sifatis Shalah. Babu Sifatis Shalah, bab tentang ya sifat salat. Bab tentang ya tata cara salat. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Yustahabbu an ya'tiya ilaiha, disunnahkan untuk mendatangi sholat bisakinatin wa waqar, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini Asy-Syaikh rahmatullahi alaihi wa askanahu fasiha jannatih menyebutkan tentang beberapa adab sholat, adab mendatangi sholat, sebelum beliau akan menyebutkan tentang tata cara sholat. Pertama, di sini beliau menyebutkan sebuah adab, yakni adab bagi orang yang akan berangkat ke masjid, orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan atau untuk menjalankan sholat jamaah adalah hendaknya dia berangkat, baik itu yang berjalan kaki ataupun yang naik kendaraan, hendaknya ya tidak tergesa-gesa. Sakinah, tenang. Ya. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, "Idza sami'tumul iqamah," jikalau kalian mendengar iqamah, ya, sudah qomat. Nah, ini barakallahu fikum adalah keadaan yang sering orang ketika mendengarnya kemudian ingin cepat sampai. Ya. Ya. Ketika sudah qomat, masya Allah, semuanya kemudian berusaha bagaimana caranya, ya, untuk segera berada di masjid. Ya. Sehingga tidak jarang ketika mendengar iqomat, ya, dari rumah ngetepet. Apa ngetepet? Jalannya cepat. Kalau bisa berlari, sprint. Ya. Kalau naik motor, kalau bisa pol gasnya dipolkan, ya, supaya cepat sampai ke masjid. Nah, Nabi SAW memperingatkan, "Idza sami'tumul iqamah," ya, kalau kalian mendengar iqamah, ini qomat telah dikumandangkan, famshu ila sholati bisakinati wal waqar, maka berjalanlah kalian menuju salat dengan sakinah, dengan tenang, wal waqar, dan tidak tergesa-gesa. Jadi qomat itu bukan alasan seseorang kemudian terburu-buru, kemudian tergesa-gesa untuk menuju ke masjid. Itu bukan solusi. Ya, itu bukan solusi. Solusi orang yang tidak mau ketinggalan sholat adalah berangkatnya lebih awal. Bukan solusinya ketika dengan azan gampang belum qomat, begitu qomat langsung ya ketepet. Langsung lari, bukan. Ya. Ini bukan adab. Ya. Wah, saya kepengen mendapatkan takbiratul ihram. Ya. Saya mau berlari sampai sana. Bukan adab. Ya. Ya. Justru Nabi SAW mengatakan, famshu ilaiha bisakinati wal waqar. Ya. Berjalanlah menuju sholat, pergi ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatkan dari sholat bersama imam, maka kerjakanlah. Wama fatakum fa'atimu. Dan apa yang kalian tertinggal dari sholat bersama imam, maka sempurnakanlah. Nah, ini barakallahu fikum adab. Ya. Di antara adabul masyi ila sholat, di antara adab ketika seseorang berangkat menuju sholat, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza dakhala al-masjid qala bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Syekh As-Sa'di berkata, fa idza dakhala al-masjid, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dan di sini umum yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang kecil ataupun yang besar, qala, dia mengucapkan bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya, kepada utusan Allah itu Muhammad ibn Abdullah alaihi assalatu wassalam. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftah li abwaab rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Nah, ini adab yang berikutnya, ya. Adab ketika berangkat ke masjid, ketika seseorang hendak masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul alaihi assalatu wassalam, yaitu berbunyi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Atau sebagian orang biasa mencukupkan dengan apa, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah doa. Ya. Dan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepentingannya dan kebutuhannya. Doa itu adalah hajat. Ya. Doa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah meminta kepada Rabbuna. Ya. Doa itu adalah kebutuhan kita, kepentingan kita. Karena kita butuh dengan Allah, maka kita berdoa. Karena kita sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla, maka kita meminta. Dan di antara doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika masuk masjid adalah doa yang sangat mudah. Ya, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya. Atau minimalnya baca, ya, kalau hafalnya Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya sudah mendingan, ya, sudah mendingan. Tapi kalau disempurnakan lagi, masya Allah, ya, bismillah, ya, ini adalah, ya, wujud isti'anah, ya. Seorang membaca bismillah itu artinya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. karena makna daripada bismillah itu sendiri adalah meminta pertolongan. Bismillah, ya, ay astainu billah, ya, maknanya bismillah, huruf ba di situ, ya, ba itu memiliki makna, ya, di dalam konteks kalimat bismillah adalah lil isti'anah. Maknanya ketika seseorang membaca bismillah, dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan agar diberikan kemudahan, kelancaran, kekhusyuan dan kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, apalagi kita barakallahu fikum tahu bahwa saya khusyuk itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Khusyuk itu barakallahu fikum sesuatu yang, ya, susah. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa di antara orang yang masuk ke masjid melaksanakan apa? Ketika seorang melaksanakan sholat, ya, ma yuktabu lahu illa ushuha, ya, tidaklah dituliskan untuk dia cuma pahala 1/10, ya, atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 sampai dengan setengahnya, ya, kecuali itu adalah dikarenakan kekhusyuan, ya, orang yang berbeda-beda. Bisa saja masuk masjidnya bareng, sholat jamaahnya dari awal sampai terakhir juga bersama-sama, imamnya juga tidak berbeda, salamnya juga satu waktu, tapi pahala orang itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan kadar kekhusyuannya. Nah, di antara upaya seseorang agar diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara wujudnya ketika masuk masjid berdoa bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, itu saya meminta pertolongan kepada Allah, ya, untuk dimudahkan di dalam sholat yang saya kerjakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi, ya, Nabi Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ya. Ya, yang kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, saya akan bersalawat, ya, kepadanya sebanyak 10 kali salawat, ya. Keutamaan, ya, orang yang bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam membuktikan kecintaannya kepada beliau, ya, mendoakan beliau dengan doa-doa kebaikan. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nah, siapa orang yang tidak membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang enggak butuh untuk diampuni dosanya? Ya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari manusia yang hidup, khususnya, ya, kaum muslimin dan kaum muslimat, kecuali mereka, ya, membutuhkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu ternyata tidak hanya dibaca setelah selesai salat. Setelah selesai salat adalah salah satu waktu kapan disunahkan untuk membaca istighfar, ya, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara waktu yang juga dianjurkan untuk membaca istighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seorang masuk ke dalam masjid. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Kemudian, ya, selanjutnya Nabi mengatakan, ya, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Selain kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimallahu taala wa yuqaddimu rizlahu al-yumna lidukhulil masjid. Asy-Syaikh Salim mengatakan, wa yuqaddimu, dan mendahulukan, rizlahu al-yumna, kaki yang sebelah kanan, lidukhulil masjid, untuk masuk ke dalam masjid. Nah, ini juga adab. Ini juga adab, bagian daripada adab ketika mendatangi masjid. Nah, ketika masuk masjid, hendaknya kaki yang didahulukan untuk masuk adalah kaki yang sebelah Ka'bah. Sebagaimana kaki yang didahulukan ketika masuk ke dalam kamar mandi ataupun toilet adalah kaki yang sebelah kiri. Ketika toilet, kamar mandi, hammam, mirhab adalah tempatnya najis, tempatnya kotoran, tempatnya orang membuka aurat, ya, yang didahulukan adalah kaki yang kiri ketika masuk. Ketika keluar, yang didahulukan kaki yang sebelah kanan. Nah, sebaliknya ketika masjid adalah tempat yang mulia, tempatnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya orang ruku, tempatnya orang sujud, tempatnya orang membaca Al-Qur'an, tempatnya orang mengadakan ya majalisul ilm, ya, dan berbagai macam ketaatan, beriktikaf dan yang lain sebagainya, maka ya kaki yang didahulukan adalah kaki yang sebelah kanan ketika masuk. Nanti ketika keluar, nah kaki yang sebelah kiri yang lebih dahulu apa ke keluar. Nah, qala rahimahullahu taala wal yusra lil khuruj minhu, dan kaki yang sebelah kiri ya ketika keluar dari apa mas masjid. Jangan dibalik, ketika masuk WC kanan dulu yang masuk, ya ketika masuk masjid yang kiri dulu yang apa masuk. Dianggapnya masjid itu seperti WC, WC kayak apa masjid, kebalik. Nah, jangan dibalik, ya. Itu sudah ada aturannya, ya. Ketika masuk masjid kanan dulu yang masuk, ketika WC kiri dulu yang masuk, keluar masjid kiri dulu yang keluar, keluar WC kanan dulu yang keluar. Jangan biar adil, masuk dan keluar bareng-bareng. Kalau bareng-bareng loncat, berarti masuknya loncat, keluarnya apa? Loncat. Ya. Ya. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa qala rahimahullahu taala wa yaqulu hadha dzikr, dan mengucapkan zikir ini, yakni zikir ketika keluar dari apa? Masjid. Yakni zikirnya sama dengan zikir ketika apa? Masuk. Illa annahu yaqul waftah li abwaaba fadlik, hanya saja di akhirnya dia mengganti dengan membaca waftah li abwaaba fadlik. Kalau tadi depan kan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfirni dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini yang waftah li abwaaba rahmatik dibaca ketika masuk, ketika keluar diganti. Apa gantinya? Waftahli abwaba fadlik. Ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu apa? Keutamaan-Mu. Ya. Keluar masuk ya, kurang lebih sama bacaannya, yang diubah hanya yang belakang. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Atau kalau biasanya kepengen cepat ya bacanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya. Sudah mendingan ya daripada tidak membaca ya, sama sekali. Qala al-musannif rahimahullahu taala kama warada fi dzalika al-hadits alladzi rawahu Ahmad wa ibnu majah, sebagaimana hal itu, itu zikir itu yang tadi diajarkan, dibawakan oleh Asy'ah Sa'di, itu telah warid, telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, itu doa tadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan ya sebagai referensinya adalah ya riwayat dari Ahmad, yakni Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Ibnu Majah rahmatullahi alaihima. Nah, itu terkait beberapa adab ketika berangkat menuju sholat. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita ya kaifiyatus shalah, ya tata cara sholat. Qala al-musannif rahimahullahu taala فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر فإذا قام إلى الصلاة, dan apabila seseorang berdiri untuk melaksanakan salat, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini adalah yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nabi SAW menyatakan miftahus shalah at-tahur. Wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Miftahu sholat, kuncinya sholat adalah suci. Ya. Yakni tidak sah sholatnya orang yang tidak bersuci. Kalau hajatnya kecil dia berwudu, hajatnya besar dia apa? Mandi. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudu karena ada uzur, maka dia bersuci dengan menggunakan debu, yaitu dengan bertayamum. Ya. Miftahu sholat at-tuhur wa tahrimuha takbir. Dan yang memulainya itu adalah takbir. Wa tahlilu wa taslim. Dan yang mengakhirinya adalah salam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang sebelum sholat dia boleh berbicara. Sebelum sholat dia boleh makan. Seseorang ketika sebelum sholat dia boleh apa? Minum. Begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, dia melaksanakan takbiratul ihram, maka beberapa hal yang tadinya tidak boleh menjadi tidak boleh. Ini makna wa tahrimu at-takbir. Ya. Yang menyebabkan beberapa hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh adalah apa? Takbir. Ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh apa? Minum. Ini beberapa yang dilarang ketika sholat. Wa tahlil wa taslim. Yang mengakhiri adalah salam. Yakni ketika sudah salam yang tadi dilarang di dalam sholat menjadi boleh lagi dilakukan. Kalau sudah salam boleh berbicara. Kalau sudah salam boleh apa? Makan. Kalau sudah salam boleh minum. Nah, ini falafidin rahimani warahmatullah. Ya. Ya, syahidnya adalah Nabi mengatakan wa tahlilu wa takbir. Yang memulai sholat itulah takbir. Dan ini adalah lafaz yang tauqifi, ya, yang tidak bisa untuk diganti dengan apa? Lafaz yang lain. Ya. Diganti misalnya Allahu ajal. Ya. Allahu a'zam. Ya. Allahu akram. Allahu arham misalnya. Allah adalah yang maha, yang paling apa? Pengasih. Allah yang paling penyayang, Allah yang paling mulia, enggak boleh. Ini lafaz tidak boleh diganti. Walaupun mungkin orang akan mengatakan, ya kan sama-sama kalimat yang baik, ya. Allahu Akbar, ya. Bok sekali-kali diganti. Kalau subuh Allahu Akbar, kalau duhur Allahu apa? Ajal, kalau duhur Allahu Azam, ya. Kalau asar Allahu, ya, Arham, kalau maghrib Allahu Akram, enggak boleh. Ya. Semua sholat, ya, ketika sholat, ya, lafadz yang ya, diperintahkan untuk dibaca adalah takbir Allahu Akbar, ya, nggak boleh diganti-ganti, ya, nggak boleh diganti-ganti. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa yarfa'u yadayhi ila hadhi wa kibayhi aw ila shahmati udhunayhi fi arba'ati mawadhi'a عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengatakan وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ, kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa? Ini apa namanya? Bahu ataupun pundak. Au syahmati udhunaihi, atau sejajar dengan daun telinganya. Fi arba'ati mawadhi', pada empat tempat. Ya. Jadi di sini barakallahu fikum asy-syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita tentang bacaan takbirnya dan tentang gerakan yang dilakukan ketika membaca takbir. Nah. Ketika takbiratul ihram, lafaz yang dibaca adalah Allahu Akbar. dan gerakannya adalah mengangkat kedua tangan. Sampai mana diangkat, ya silahkan dipilih antara mengangkat ya sejajar dengan bahunya dengan pundaknya sampai dengan dia mengangkat setinggi apa daun telinganya. Ya. Dan ini dilakukan bukan hanya ketika takbirat ihram, tapi juga dilakukan pada beberapa tempat yang lain, diantaranya indar ruku, ketika ruku Allahu Akbar, wa indar raf'i minhu, ya, ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, wa indal qiyami minat tashahudil awal, dan ketika bangkit, ketika bangun dari tashahud awal, yakni ketika dia akan berdiri menuju rakaat yang ketiga, ya, baik itu sholat maghrib, isya, duhur ataupun asar. Nah, kama sahat bidzalika al-ahadits, sebagaimana itu telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi alaihi salatu wasallam. Nah, di sini barakallahu fikum ada dua permasalahan. Yang pertama adalah membaca Allahu Akbar, dan yang kedua adalah mengangkat kedua tangan. Nah, kalau ditanya, yang namanya ya kita pernah barakallahu fikum, ya, pernah mendengar bahwa di antara rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Ya. Di antara rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan adalah takbiratul ihram. Kalau ditanya, takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar atau angkat tangan? Ada orang misalnya Allahu Akbar, atau orang tapi enggak baca Allahu Akbar. Ada orang sambil katakan Allahu Akbar. Ada tiga keadaan. Allahu Akbar, ya. Dia angkat tangan kemudian baca Allahu Akbar, baca takbir. Yang kedua, enggak angkat tangan tapi langsung sedekap Allahu Akbar, ya. Yang ketiga, angkat tangan tapi enggak baca takbir. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tiga itu mana yang terbaik dan mana yang tidak sah? Ya. Kita harus tahu dulu masing-masing hukum daripada dua perkara tadi. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar hukumnya rukun. Hukumnya apa? Rukun. Kalau ada orang dia takbiratul ihram tidak membaca Allahu Akbar walaupun tangannya diangkat, sholatnya tidak sah. Hati-hati. Jadi bukan yang penting angkat tangan. Sedangkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir ihram hukumnya apa? Sunnah. Beliau mengatakan di sini, wa yurfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi ila shahmadi udhunaihi fi arba'ati mawadhi', dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau daun telinganya pada empat tempat. Ketika takbir ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Jadi angkat tangan itu ketika takbir pada empat tempat ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi yang terbaik, ketika yang paling afdol, yang harusnya dilakukan ketika takbir ihram adalah dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan. Tapi kalau ada orang barakallahu fikum, dia ketika takbir ihram tidak mengangkat kedua tangannya, namun dia mengucapkan apa? Takbir Allahu Akbar. Ini hukum sholatnya sah, akan tetapi dia telah meninggalkan apa? Sunnah. Dia meninggalkan sunnah. Kalau ada orang mengangkat tangan tapi enggak baca takbir, dia mengerjakan sunnah tapi tidak mengerjakan rukun sholatnya, tidak sah. Nah ini barakallahu fikum, sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, tapi baca takbirnya. Allahu Akbar. Apa sih maknanya takbir? Takbir itu artikan membaca apa? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Tapi jangan disalah artikan loh. Oh, berarti kalau takbir gak perlu angkat tangan. Bukan. Bukan gak perlu angkat tangan. Perlu angkat tangan. Itu sunnahnya. Baca Allahu Akbar itu rukun. Angkat tangannya apa? Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau dia takbir sambil mengangkat tangan, maka dia telah mengerjakan yang rukun dan dia telah mengerjakan yang sunnah. Jadi kalau pas lagi angkat tangan memulai sholat, mulutnya jangan diam saja. Baca takbir Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, dua masalahnya adalah dua masalah yang berbeda. Dibedakan antara ucapan Allahu Akbar dan mengangkat kedua. Al-musannifu rahimahullahu taala wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ya. Setelah dia mengangkat kedua tangannya, kemudian wa yad'u yadahu al-yumna. Dia meletakkan tangan sebelah kanannya 'ala al-yusra, di atas tangan sebelah kiri. Ya. Fi sadr, di dada. Kalau bahasa kita sedekap. Ya. Kalau bahasa kita apa? Sedekap. Silakan, boleh di pergelangan tangan, boleh di pergelangan tangan, tapi jangan di siku. Ya. Allah Akbar. Nah, ketika meletakkan tangan itu ada dua cara, ada sekedar meletakkan atau menggenggam. Ya. Ini meletakkan, Allah Akbar, ini meletakkan, ini cuma narok saja. Ya. Kalau ini apa? Menggenggam, melingkar. Atau di lengan, Allahu Akbar diletakkan. Atau di, ya silahkan mau pilih mana. Mau diletakkan saja boleh, mau dilingkarkan, di apa ini, genggam juga boleh. Ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan kebablasan sampai sini ya. Jangan sampai sini. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, qala musannifu rahimallahu taala fawqa surratihi aw tahtaha aw ala sadrihi. Nah, fawqa surratihi, ya, di atas pusarnya, aw tahtaha, atau di bawahnya, aw ala sadrihi, atau di atas dadanya. Nah, beliau di sini barakallahu fikum berpendapat bahwa ketika sedekap itu boleh di bawah pusar, boleh di atas pusar, boleh di mana? Di dada. Nah, namun barakallahu fikum, dari tiga ini yang ya rajih dan paling kuat adalah yang ketiga, yaitu ala sadrihi, di mana diletakkan di dada. Nah, dan ini adalah sebuah sikap yang menunjukkan seseorang ya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat. Nah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka aw ghairuhu min al-istiftahatil waridati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sedekap ya, kemudian berikutnya adalah membaca bacaan istiftah. Membaca bacaan istiftah. Ya. Istiftah. Nah, kalau sebagian orang nyebutnya bukan istiftah tapi bacaan iftitah. Ya. Bacaan iftitah. Ya. Namun barakallahu fikum, akan lebih baik lagi kalau dia mengucapkannya bacaan apa? Istiftah. Ya, istiftah. Nah, membaca bacaan istiftah di antara lafadznya adalah di sini disebutkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Namun bacaan istiftah itu bukan cuma satu. Ya. Ada beberapa bacaan istiftah, ada yang pendek, ada yang panjang, dan yang paling mungkin sering dihafalkan oleh anak-anak kita atau sebagian kita istiftah yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah ataupun yang lain, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama fa'ata baina masyriqi wal maghrib. Nah, itu sampai terakhir. Ya, Allahumma naqqini minal khotaya kama yanqau ats-tsaubul abyadu minal janas. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji. Silahkan membaca yang mana istiftahnya, silahkan. Mau yang pendek boleh, yang panjang juga apa? Boleh. Kalaupun seandainya kadang baca yang pendek, kadang baca yang panjang, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu juga lebih apa? Bagus. Supaya ya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam itu senantiasa terjaga dan terlestarikan. Berbeda kalau seorang itu continue dengan satu istiftah saja, maka istiftah yang lain akan mahjuroh, akan apa? Terhajar, akan tertinggalkan dan mungkin akan terlupakan. Nah, baca istiftah. Ini urutannya ya. Setelah takbir ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian berikutnya adalah membaca bacaan istiftah. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau istiftah yang lain. Thumma yata'awwadhu wa yubasmil. Thumma yata'awwadhu wa yubasmil. Kemudian setelah membaca istiftah, dia membaca ta'awwadh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yubasmil, dan mengucapkan basmalah. Nah, ini urutannya. Istiftah dulu, baru ta'awwudz, baru apa? Basmalah. Ya, istiftah dulu, baru ta'awwudz, baru basmalah. Sama ketika salat Id. Ya, sama ketika salat Id. Setelah takbir ihram, kemudian apa? Istiftah. Kemudian apa? Takbir 7 kali, kemudian ta'awud, kemudian basmalah, baru kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqra'ul Fatihah, ya. Dan kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya, Ummul Kitab. Ya, membaca Ummul Kitab. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai dengan ayat yang terakhir. Dan ini pun juga termasuk dari rukun salat. Ya. Rukun yang pertama ya adalah berdiri bagi yang mampu. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang ketiga ini membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyatakan ya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salatnya orang alladhi la yaqra, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca ya surat Al-Fatihah. Ya, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ya, membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah rukun. Ya, hukumnya adalah rukun. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat adalah membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat-salat yang jahriyah, salat-salat yang bacaannya dibaca keras, ya. Subuh, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian barakallahu fikum, ya, salat-salat yang lain, ya, salat Jumat, kemudian salat ya tarawih, kemudian salat Id, ya, salat istisqa, salat kusuf, dan salat-salat yang lain. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini hukumnya rukun mencakup salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Ya. Nah, hadis tadi yang kita bacakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini merupakan salah satu dalil dari para ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu menjadi rukun dan wajib dibaca walaupun oleh makmum dalam sholat-sholat apa? Jahriyah. Kenapa? Karena kalau dipahami dari konteks ya kalimatnya, hadis Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan la sholata. Ya. La di sini adalah la nafiyah. Setelahnya adalah ada isim. Ya. Isimnya berbentuk nakirah, la sholata. Ya. Lamnya lam apa? Nafiyah. Kemudian setelahnya ada isim. Isimnya berbentuk ma'rifah atau nakirah. Nakirah, ya. Tidak ada alif lam di depannya. Nah, disebutkan dalam kaidah usul fikih bahwasanya nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Isim nakirah yang tersebutkan dalam konteks peniadaan, konteks nafi, tufidul umum, memberikan faedah keumuman. Ya. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Sama dengan nakirah fi siyakin nahi tufidul umum. Ya. Kalau ada isim yang berbentuk nakirah disebutkan dalam kalimat yang konteksnya itu adalah peniadaan ataupun larangan, maka hukumnya adalah apa? Memiliki hukum keumuman. Sehingga umum, salat di sini umum mencakup salatnya itu adalah salat sendirian atau salat berjamaah. Salatnya adalah salat sunnah atau salat wajib. Salat yang mencakup sama saja menjadi imam atau makmum dalam salat yang sirriyah ataukah jahriyah. Ya. Walaupun memang di sana pun ada para ulama yang berpendapat bahwasanya tidak wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah, ya. Ketika apa? Ketika salat salat jahriyah, ya. Salat jahriyah. Karena Nabi juga mengatakan bahwa bacaan imam itu juga bacaan bagi apa? Makmum. Bacaan imam juga bacaan bagi makmum. Dan juga ada ayat yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu, dan apabila dibacakan kebalikan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, di sini barakallahu fikum menjadi khilaf di antara para ulama. Namun sebenarnya hadis-hadis ini pun dan ayat ini bisa dikompromikan. Ya, misalnya bacaan makmum bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Bisa. Yakni bacaan selain surat Al-Fatihah sehingga makmum dicukupkan membaca apa? Al-Fatihah. Setelahnya makmum mencukupkan dengan bacaannya imam, enggak perlu baca suratan, biarkan imam yang baca suratan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dan apabila diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an maka dengarkanlah, ya, perhatikanlah dan dengarkanlah. Dikatakan yang memerintahkan untuk diam ketika mendengar bacaan Al-Qur'an adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nyuruh membaca surat Al-Fatihah juga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyuruh dan yang larang adalah sama. Ya. Allah dan apa? Rasulullah juga dijamak. Yang disuruh dibaca setelah surat Al-Fatihah selesai dibaca, dengarkan bacaan imam yang lain dari suratan. Ya. Ini adalah masalah khilafiyah sehingga ya tidak perlu untuk dijadikan sebagai ya akar dari sebuah perselisihan, ya. Masing-masing ada ya dalilnya sendiri-sendiri. Namun barakallahu fikum, kalau seandainya seseorang dia tetap membaca Al-Fatihah dalam surat jahriyah, maka dia telah keluar dari apa? Khilaf, dan ini sesuatu yang ya lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan Al-Fatihah hukumnya rukun, ya, termasuk bagi makmum dalam sholat jahriyah. Yang satunya yang barakallahu fikum mengatakan baca Al-Fatihah rukun dalam sholat kecuali makmum dalam sholat jahriyah. Kalau seandainya ada orang ketika sholat jahriyah menjadi makmum dan dia membaca Al-Fatihah, maka dia telah ya, telah apa? Mengerjakan kedua-duanya dari apa? Pendapat tadi, ya. Karena pendapat yang kedua itu mengatakan bukan rukun, bukan berarti tidak boleh. Menurut pendapat yang kedua, ketika mengatakan Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah itu bukan rukun, kemudian orang membaca Al-Fatihah ketika dia makmum dalam sholat jahriyah, salah atau tidak? Menurut pendapat yang kedua, salah tidak? Hah? Tidak salah. Tidak salah. Bisa dipahami gak kalimat tadi? Menurut pendapat yang kedua, orang yang menjadi makmum dalam sholat yang jahriyah, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Itu pendapat yang berapa? Kedua. Kalau seandainya ada makmum dalam sholat jahriyah membaca Al-Fatihah, menurut pendapat yang kedua, salah atau tidak? Salah gak? Hah? Gak salah, karena mengatakan tidak wajib, Bukan berarti tidak boleh. Ya. Pendapat yang kedua, tidak, bagi makmum ya, dalam sholat jahriyah gak baca Fatihah gak apa-apa. Berarti kalau baca Fatihah boleh. Ya, boleh. Sehingga ketika orang ini membaca Al-Fatihah, maka dia telah sesuai dengan pendapat yang pertama dan dia tidak menyelisih pendapat yang apa? Kedua. Nah, dan itu lebih apa? Lebih berhati-hati. Nah, barakallahu fikum, wallahu taala a'la wa a'la. Sudah waktunya Isya, ya. Sudah waktunya sholat Isya. Maka nah, insyaallah kita cukupkan ya, kita cukupkan. Cukupkan. Hah? Oh gitu. Nah. Ya sampai sebelum rukuk aja ya. Ya sudah. Kita dan dulu nanti kita teruskan sedikit ya. Satu untuk kita sholat Isya insyaallah. Fadhal barakallahu fikum. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. الشيخ سعدي kemudian mengatakan ويقرأ معها, dan kemudian dia membaca bersama surat Al-Fatihah في الركعتين الأوليين, pada dua rakaat yang pertama من الرباعية, dari salat yang jumlah rakaat yang empat, wa tsulatsiyah, dan sholat yang jumlah rakaatnya 3 surah, sebuah surat. Jadi setelah Al-Fatihah kemudian membaca apa? Suratan. Hanya saja dibacanya pada 2 rakaat yang pertama, bacanya pada rakaat yang ke-1 dan rakaat yang ke-2. Nah, kemudian dia di sini menyebutkan rincian surat apa yang dibaca ketika sholat. Fil fajri, pada sholat subuh, sholat fajar, suratan yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah Min tiwalil mufassal. Nah, surat itu barakallahu fikum, dalam Al-Quran ada beberapa istilah. Salah satunya ada suratan-suratan itu yang diistilahkan dengan mufassal. Apa itu mufassal? Mufassal itu adalah surat yang banyak banyak pemisahnya. Yani suratan yang ayatnya itu pendek. Surat yang ayatnya pendek. Nah, surat yang ayatnya pendek-pendek ini dibagi 3. Ada tiwal mufassal, ada ya ausat mufassal, dan ada qisar mufassal. Ya. Surat yang tiwal mufassal itu surat yang ayatnya pendek-pendek, ya. Tapi kelihatan secara suratan ini agak apa? Panjang. Ya. Kalau ausat mufassal ayatnya pendek-pendek, tapi jumlah ayatnya pertengahan, tidak terlalu apa? Banyak. Yang ketiga, qisar mufassal, ayatnya pendek, suratnya juga apa? Pendek. Ya. Jadi mufassal itu artinya ayatnya pendek. Kalau tiwal mufassal, suratnya pendek-pendek, tapi suratnya apa? Panjang. Ya kan ada misalnya gini, surat Al-Baqarah itu suratnya panjang dan ayatnya apa? Apa panjang. Nah, ini kebalikannya, ya mufassal. Ayatnya itu pendek-pendek tapi suratnya agak panjang. Ada ausat mufassal, surat ayatnya pendek-pendek tapi suratnya itu pertengahan, tidak panjang, tidak pendek. Nah, ada yang ketiga, qisar mufassal, ayatnya pendek-pendek dan suratnya juga agak pendek. Beliau mengatakan fil fajri min tiwalil mufassal, ketika salat subuh surat yang dibaca adalah surat yang masuk dalam kategori tiwal mufassal. Nah, para ulama ini barakallahu fikum, mereka berbeda pendapat apa maksudnya tiwal mufassal, ya. Namun barakallahu fikum, kita akan sebutkan salah satu pendapat bahwa tiwal mufassal itu adalah minal qaf, dari surat qaf sampai dengan akhir juz 29, sampai surat apa? Al-Mursalat. Ini namanya surat tiwal mufassal, ya. Tiwal mufassal. Nah, ini yang disunahkan dibaca ketika sholat ya subuh, ya. Suratnya panjang. Ya. Kemudian wa fil maghribi min qisarihi, dan ketika sholat maghrib itu yang dibaca adalah qisar mufassal. Apa itu qisar mufassal? Qisar mufassal adalah dari surat Al-Insyirah sampai dengan surat An-Nas. Ya. Al-Nasyrah sampai apa? An-Nas. Ini yang dibaca ketika sholat maghrib. Ya. Wa fil baqi min awsatihi. Dan pada sholat yang lain, ya, selain subuh dan selain apa? Maghrib, zuhur, asar, isya, yang dibaca adalah dari ausat mufassal. Apa itu ausat mufassal? Dari surat An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Ya, dari surat An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Ini barakallahu fikum adalah secara idealisnya seperti itu. Ya. Ketika subuh bacaannya panjang, ketika maghrib nambar Allah fikum bacanya pendek, setelah itu bacanya sedang, ya, subuh tiwal mufassal dari qaf sampai al mursalah. Maghrib qisar mufassal karena waktunya pendek ya. Qisar mufassal ya, dari surat apa al insyirah sampai dengan an-nas. Yang ketiga zuhur, asar, isya, ausar mufassal. An-naba sampai dengan surat apa? Ad-duha. Nah, barakallahu fikum, idealnya seperti itu. Hanya saja tentunya imam juga yura'i ahwal al-ma'mum ya. Imam juga perlu memperhatikan keadaan apa? Ma'mum. Wah. Ini makmumnya subuh ya, ketika sholat subuh digasak suratan yang apa? Panjang. Masya Allah ya, makmumnya di belakang gentawilan. Yang lihat ya, barakallahu fikum. Makmumnya sudah sepuh-sepuh, kayaknya kok bacaannya panjang, enggak kuat ya. Ya baca jangan terlalu apa? Panjang ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia tahu makmumnya itu masya Allah ya. Kalau orang-orang yang masih syabab, pemuda-pemuda kuat, atau orang-orang tua yang jiwanya pemuda, masih kuat, bukan pengen nikah lagi, kuat, ya, maka silakan dibaca dengan bacaan yang panjang. Al-muhim, barakallahu fikum, ini adalah sisi idealisme seperti itu, ya, dan makmum perlu mendapatkan perhatian dari imamnya, ya, perlu mendapatkan perhatian dari imamnya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala wa'alam. Kiranya pembahasan kita malam hari ini sampai di sini. Nah, bismillah, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada Ustadz dan kepada kita semua insyaAllah. Ya. Mohon tanya bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah ketika sholat jahr dengan imam. Apakah bersama-sama imam atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Nah, silakan ada beberapa cara. Kalau seandainya imam itu membaca Al-Fatihahnya antar ayat memberikan jeda waktu, ya, misalnya baca itu pelan. Alhamdulillahirobbilalamin, diam sejenak. Ar-Rahmanirrahim, diam sejenak. Nah, di situ makmum boleh silakan membaca apa Al-Fatihahnya, atau ya, kalau seandainya imam tidak seperti itu, kita bisa membaca setelah imamnya selesai membaca Al-Fatihah. Waladhdallin amin, kita baca setelahnya ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan akhir surat Al-Fatihah. Setelah itu kita kembali diam untuk mendengarkan bacaan imam yang selanjutnya. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ada baiknya dan ada benarnya, itu datang dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, itu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon maaf kepada antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah menerima taubat daripada saya. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.